Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat konsultas Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kami mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingannya, memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya kepada kita semua, secara khusus kepada keluarga Anda, secara khusus lagi kepada kedua orang tua Anda yang Anda harapkan untuk bisa mendapatkan hidayah tersebut. Dan kami tentu memberikan saran selain dari doa. Yang pertama, doa dari yang Anda minta dari kami, Anda juga harus berdoa sendiri. Karena sebenarnya doa Anda sendiri itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih kabulkan dalam beberapa keadaan ya. Kalau Anda adalah orang yang soleh, maka sebenarnya doa Anda lebih penting atau lebih perlu ya, daripada apa lebih Anda perlukan daripada doa kami. Jadilah Anda anak yang soleh, maka doa anak yang soleh itu tidak hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam masa hidupnya, bahkan dalam masa kematian orang tua, doa anak soleh itu akan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dan menjadi pahala untuk kedua orang tua Anda. Maka satu tips saya setelah kami mendoakan adalah jadilah Anda sebagai anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berbakti sebelumnya ya, sebelumnya berbakti kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, laksanakan apa yang menjadi perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Lalu Anda juga harus berusaha untuk mendakwahinya, menyampaikan hak ini kepada kedua orang tua Anda. Doa tanpa ada usaha itu hanyalah sia-sia. Ya, harus dibarengi dengan usaha. Masalah nanti apakah berhasil atau tidak itu bukan menjadi masalah kita. Kita hanya berdoa dan berusaha. Ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itulah yang akan menjadi yang menjadi hasilnya. Oleh karena itu, sahabat konsultasi Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin itu dari kami. Kami mendoakan apa yang Anda minta, namun haruslah Anda menjadi orang soleh juga, tinggalkan maksiat, isi waktu dengan amalan-amalan soleh ya. Jadilah anak yang soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengar doa Anda, bukan hanya terkala orang tua Anda hidup, bahkan kalau kedua orang tua Anda meninggal dunia, doa Anda tetap akan mampu sampai kepada mereka sebagai pahala untuk mereka. Itu dari saya. Wallahu a'lam bissawab.